Huruf alif ini sebenarnya ada tiga macam. Yang pertama alif yang ada pada al, ya. Kemudian ada alif di awal jenis kata yang disebut dalam bahasa Arab sebagai isim, ya. Ada pula alif yang mengawali kata-kata yang diistilahkan sebagai fi'il, ya. Taib. Yang kita bahas di sini adalah alif yang ada di awal fi'il. Apa fi'il itu? Fi'il itu ya kata kerja, ya. Atau sebuah kalimat Arabiyah, kata-kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sebuah makna, dan makna itu punya kaitan dengan waktu. Misalkan ya ada fi'il madhi, itu kata yang berkaitan dengan waktu lampau, ya. Fi'il mudhari', ya, kata yang berkaitan dengan apa, waktu sekarang, ya. Atau fi'il amr, sebuah kata yang menunjukkan kepada makna perbuatan atau kejadian yang diminta untuk terwujud pada waktu yang akan datang, ya. Al-muhim, ini kaitannya dengan pembahasan ilmu nahwu, ya, dan sharf. Baik. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah kalimat-kalimat yang berupa fi'il, ya, kata kerja yang diawali dengan alif, ya. Bagaimana kita membaca alif itu? Ya, tentu alif tidak bisa dibaca sebagai alif. Dia harus dibaca sebagai hamzah, ya. Baik. Dibaca sebagai hamzah berharokat, ya. Ada dua kemungkinan untuk harokat tersebut, ya. Imma di kasrah wa imma di dhammah, ya. Taib. Kalau alif pada al hanya ada satu kemungkinan, ya, di fathah, ya. Contohnya alhamdu. Contoh lagi ar-rahman. Taib. Al-qari'ah. Nah, ini alif pada al. Nah, sekarang alif yang ada di awal fi'il, ya, dia di kasrah atau di dhammah, ya. Bagaimana kita memberikan harokat itu? Apa patokannya? Patokannya adalah melihat harokat pada huruf yang ketiga, ya. Melihat harokat pada huruf yang ketiga. Baik. Kita baca halaman 31. Baik, kita baca baris pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Karena huruf yang ketiga itu kasrah, maka hamzahnya di kasrah. Ih. Bukan u tapi i. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua juga sama, di kasrah. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abadana Dawud. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abadana Dawud. Apa sebabnya di kasrah? Karena huruf yang ketiga yaitu ba berharokat kasrah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, huruf kafnya harusnya di kasrah, ya. Yang dicetak fathah, ya, harusnya di kasrah, ya. Nanti diganti dengan harokat kasrah, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Harus kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kita mengkasrah huruf pertama ya, dibaca sebagai hamzah kasrah. Iqra. Kenapa? Karena huruf yang ketiga ya fathah. Ya. Jadi kalau huruf yang ketiga itu kasrah atau fathah, maka hamzah di awal fi'il di kasrah. If'al, if'il, iqra, ya, isbir. Naam. Baik. I'malu ala Dawud syukra. اقتربت الساعة ya, huruf yang ketiga apa? Huruf apa? Ta, fathah. Nah, makanya di kasrah. Iqta. Ittakhadhu ahbarahum. Kita ulangi. اتخذوا أحبارهم نعم huruf yang ketiga apa? Yang mana? Kha atau ta? Ta ya. Huruf yang ketiga adalah ta ya, karena ta-nya bertasydid, maka anggaplah ada dua ta. Yang pertama sukun, yang ketiga ya, yang kedua adalah berharokatan, itu adalah huruf yang ketiganya ya. Makanya kalimat ittaqullah ya, yang dilihat bukan qafnya tapi apa? Ta'nya ya, huruf yang ketiga adalah ta' ya, makanya tidak dibaca uttaqullah tapi ittaqullah ya. Idhhab ila fir'aun. Idhhabu biqamisi hadha. Baik, demikian tentang hamzah wasal. Naam. Alif dengan tanda yang di atas itulah yang dinamakan dengan hamzah wasal. Ya, itu tandanya adalah huruf sad ya, huruf sad yang di ya disisakan bagian depan ya. Ya. Sad ya, mungkin singkatan dari wasl atau silah ya, wasl atau silah, sehingga dikatakan hamzah wasl ya. Dia akan terbaca hamzah kalau menjadi awal bacaan ya. Baik, makanya dalam mushaf-mushaf cetakan yang selain dari Madinah biasanya kalau posisinya di awal ayat langsung diberi harokat ya. Misalkan surat Al-Fatihah ayat 6 langsung dikasih harokat kasrah di bawah, ihdinas siratal mustaqim. Atau awal surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah ya. Baik, atau awal surat Al-Alaq, iqra ya. Langsung diberi harokat kasrah ya. Baik, tapi dalam mushaf Madinah sangat dibedakan mana hamzah wasal, mana yang qat'i ya, mana yang alif ya. Kalau dalam mushaf yang selain Madinah biasanya tidak dibedakan mana alif, mana hamzah wasal dan mana hamzah qata. Ya, hamzah yang selalu dibaca. Ya, namanya hamzah qata. Nah, taib coba. Ya, mungkin ini tidak ada dalam hadapan antum. Taib surat Al-Qari'ah. Ya, yang di awal surat ini alif. Ya, hamzahnya hamzah qata atau hamzah wasal. Al-Qari'ah. Hamzah wasal atau hamzah qata? Hamzah wasal ya. Ya, ini kalau misalkan kita baca dari basmalah, bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Tidak dibaca sebagai hamzah, dilompati ya. Dia akan dibaca saat dijadikan awal bacaan Al-Qari'ah. ya. Namanya hamzah wasl. Berbeda dengan hamzah pada surat At-Takatsur, ya. Alhaakumut takatsur. Ini apa? Hamzahnya qata', asli, ya. Selalu dibaca, ya. Baik di awal, baik sebelumnya ada kalimat, ya. Sehingga kalau dibaca dari basmalah langsung disambungkan dengan awal surat At-Takatsur, tetap terbaca hamzahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum, ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim alhaakum, tapi dibaca A. Nah, yang seperti ini dalam mushaf yang selain Madinah tidak dibedakan, ya. Sama-sama ditulis dengan alif dan fathah, ya. Nah, ini mungkin kalau kalau kita tidak cermat bisa yakni menganggap sama, ya. Adapun dalam mushaf Madinah maka ya terbedakan mana hamzah wasal dan mana hamzah yang lain. Baik. Halaman 32. Hamzah wasal pada fi'il dengan dhammah. Bacalah hamzah wasal pada fi'il dengan dhammah. Jadi bila harokat dari huruf ketiganya dhammah maka hamzah wasalnya juga diberi harokat dhammah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Ya, waqafnya pada apa? Hamzah sukun, ya, bukan baydha'a, baydha' dengan sukun. Berikutnya, ukhlifni fi qaumi wa aslih. Ya, ukhlifni. Ukhlifni. Ya, baris keempat. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نعم. تقولان. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Berikutnya. Uqatulu Yusuf aw yatrahuhu arda. Uqanuti li rabbiki wasjudi warka'i. Uqanuti li rabbiki wasjudi warka'i. Baik. Jadi kita sudah punya apa kaidah hamzah wasal pada fi'il adalah jika huruf ketiganya bukan dhammah maka hamzah wasalnya di kasrah. Bila dhammah asli maka di dhammah pula. Nah. Berikutnya. Ini juga ada kaitan dengan pembahasan hamzah wasal. Di sini ada contoh berupa dua ayat ya. Taib. Yang pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat 4, yang satu dalam surat Yusuf ayat 59. Contoh saja. Nah, di sini kita baca dengan cara memisahkan antara baris dengan baris ya. Pisahkan baris dengan baris ya. Coba kita baca baris pertama. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni. Nah, ini waqaf. Ya. Baik, kalau kita waqaf di sini, wallahu alam akan lebih sempurna bila mengulang dari kata aruni. Ya. Ya, seperti di halaman di baris kedua. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirk. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirk. Ya. Kemudian waqaf di sini sebaiknya kita ulang dari kata am lahum. Am lahum syirk. أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ ya. Perhatikan kalimat yang setelah tanda waqaf sila ya, ada alif, ada hamzah, sukun ya, lalu ada ta dhammah ya. Kita ulang baris ketiga. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Ayo, lalu kita akan coba membaca dari kata yang setelah waqaf itu ya. Baik. Nah, kita perhatikan di situ di baris keempat ya. Awal bacaan adalah kalimat fi'il, kata fi'il yang diawali dengan hamzah wasal atau yakni alif ya, hamzah wasal. Taib. Terapkan coba kaidah yang tadi ya. Dilihat oleh antum sekalian, nam apa harokat pada huruf yang ketiga, lalu kita berikan ya hamzah itu harokat yang sesuai. Taib, huruf ketiganya apa? Dhammah pada ta ya. Kalau begitu dalam kaidah ya, hamzah harus dibaca dhammah ya. U'tuni. Coba baca. U'tuni. Nah, ini kalau menurut kaidah. Tapi ternyata yang betul bukan di dhammah, tapi di kasrah. Yang betul adalah i'tuni. Kok ya, jadi yang betul apa? Di kasrah. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa? Nam, karena harokat pada ta itu pada aslinya adalah kasrah. Ya, harokat pada ta yang dhammah, yang tampak sekarang sebagai dhammah, aslinya apa? Kasrah. Ya, taib. Karena aslinya adalah bunyi apa? Ikti. Ya. Tapi karena bersambung dengan wawu sukun, maka tentu bunyinya tidak akan nyaman didengar. I'tiwuni ya, i'tiwuni kurang baik ya, dalam apa? Dalam masami' kita ya. Oleh karena itu dhammah atau kasrah tadi diganti dengan dhammah supaya yakni sesuai dengan huruf wawu sukun. Jadilah apa? I'tuni. Maka jawabannya tadi, kenapa di kasroh? Karena melihat harokat aslinya, bukan yang sekarang, tapi aslinya apa? Kasroh. Maka dibacalah hamzah dengan kasroh. I'tuni ya, i'tuni. Bisa dipahami? Ya. Itu tentang hamzah wasol. Lalu sekarang berikutnya tentang hamzah sukun. Apakah kemudian dibaca seperti itu, i'tuni, oleh al-Arab, oleh kalangan Arab ya, para qurra ternyata juga tidak demikian. Harus ada penggantian suara hamzah sebagai apa? Huruf mad sukun, ya. Jadilah ituni. Hamzah sukun berubah menjadi huruf ya sukun. Ituni, ya. Baik. Kita lihat halaman baris yang keempat. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Ulang. Ituni bi kitabim min qabli hadha. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang hamzah wasolnya, yang kedua penggantian hamzah menjadi huruf mad. Ya. Oleh karena itu termasuk jenis mad badal, ya, karena hamzahnya diganti dengan alif atau huruf ya yang lain, ya, atau huruf mad yang lain seperti ini ya, ya itu ini. Barakallahu fiik. Berikutnya dalam surat Yusuf, kita pun di sini 6. Ya, ini akan membacanya baris demi baris. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum. Baris yang kedua coba yang berikutnya dibaca gimana? Sama seperti tadi. Ituni ya. Awalnya i'tuni berubah menjadi i'tuni lalu diganti hamzah dengan alif dengan ya i'tuni ya. I'tuni bi kitabim i'tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawun. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نعم جزاك الله. Demikian tentang hamzah wasal dan tentang ibdal penggantian hamzah dengan huruf mad. Nah, berikutnya ikhwati fillah berkaitan dengan tanwin yang bertemu dengan huruf sukun. Ya. Untuk atau sebelum itu coba kita baca contoh tiga baris yang di awal halaman ini. Nah, Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. kata ani, demikian yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, ada apa? Ada kasrohnya. Asalnya apa? Ani asalnya an, ya. Tapi tidak mungkin dipertahankan sukunnya, harus diganti menjadi kasroh, ya. Karena bertemu dengan sukun yang lain. Ya. Baik. Begitu pula yang berikutnya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ini asalnya apa? In. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Yakuni asalnya? Yakun. Ya. Nun-nun sukun tadi diganti menjadi nun kasrah. Ya. Taib. Jadi bukan ditambahkan lagi nun lagi. Anilhamdu. Ya. Atau innal atau innil kafirun yakun yakunillah, bukan ya, langsung diganti sukun dengan kasrah. Apa kaitannya dengan pelajaran kita ya di sini? Tentu ya tadi sebagai apa namanya contoh yang akan memperjelas ya insyaallah. Tanwin itu adalah ibarah dari apa? Nun sukun ya. Tanwin adalah suara nun sukun ya. Walaupun tidak ada wujudnya nun sukun, tapi jelas secara lafaz tidak ada beda ya. An ya, an sama. Nah, oleh karena itu bila tanwin juga bertemu dengan sukun di kata yang berikutnya, maka berlakulah tadi hukum atau kaidah tanwin atau sukun tidak boleh ketemu dengan sukun kecuali sukun yang pertama diganti dengan harokat ya, imma fathah atau kasrah atau dhamma. Naam. Taib. Ya, coba kita baca wal waznu yawma idzin. Ya, seakan kita mengucapkan dzal kasrah nun sukun. Wal waznu yawma idzin. Baik. Kemudian suara nun sukun itu menjadi kasrah ya. Wal waznu yawma idzinil haqq. Ya. Berikutnya jazaan. Fa inna lahu jazaanil husna. إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المستقر. Naikkan karena ada tasdid. وألقوا إلى الله يومئذ السلام. Ya, bisa dipahami? Dalam mushaf Indonesia mungkin sudah ada tanda bantu berupa 6 nun kecil di bawah ya. Di bawah alif atau hamzah wasal ya, ada nun kecilnya. Taib, namun dalam mushaf Madinah tidak ada tanda itu ya, tidak ada tanda itu ya, maka tentu kalau kita menemukan yang seperti ini ya, kalau kita jeli tentu tidak akan apa, tidak akan berbunyi tanwin ketemu sukun kok, tetap saja ini harus diuraikan, nun sukun harus dirubah menjadi apa, nun kasrah seperti yang tadi kita baca. Nah, barakallahu. Ini masih ya, masih melanjutkan pelajaran tadi ya. Tanwin yang bertemu dengan sukun, dan kebanyakan yang seperti ini atau yang menjadi bab ini adalah tanwin yang bertemu dengan sukun, antara tanwin dengan sukun itu ada apa? Ada hamzah wasolnya. Nah, itu tandanya. Ini tanwin yang nanti harus kita uraikan menjadi nun sukun, menjadi nun kasrah adalah apa? Tanwin yang ketemu sukun atau tasdid, ya, di mana di antara keduanya ada hamzah wasolnya. Aywa. Taib. Baik, kita baca halaman 35. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. الملك يومئذ الحق للرحمن فإن أصابه خير اطمأن به khairun menjadi khairuni. Khairun yutma'ni. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا Baik, di sini terjadi pertemuan tanwin dengan apa? Apa yang sukun? Nun sukun. Ya. Taib. Di sini nun sukunnya bertemu lagi dengan fa, maka nun sukun menjadi samar. Ya. Taib. Berikutnya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi Berikutnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Baik, yang mana pada ayat tadi yang terkait dengan pembahasan ini? Halaman baris terakhir adalah ketika kita ingin mewasolkan lumazatin disambungkan dengan ayat berikutnya. Terjadi pertemuan apa dengan apa di sini? Tanwin dengan apa? Sukun atau tasydid. Ya. Baik, tasydid ini bukan karena apa? Bukan karena idghamnya tanwin ke dalam huruf lam, bukan, ya. Karena mungkin ada sebagian yang membaca langsung diidghamkan ke lam. Tanwinnya hilang, diidghamkan ke lam. Seperti apa? Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi. Dikiranya tasydid itu adalah tanda idgham tanwin ke lam, idgham bila gunnah. Bukan. Ya. Lihat antara tanwin dengan lam ada hamzah wasal. Ya, ini menunjukkan tasydid itu bukanlah karena telah diidghamkan tanwinnya kepada huruf lam. Ya. Bagaimana kita membacanya? Humazatil lumazatinilladzi. Ya. Coba kita baca disambungkan. Wailul likulli humazatil lumazatinilladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Baik. Apakah saat kita membaca surat Al-Humazah ini lebih afdal untuk kita sambungkan ayat pertama dan yang kedua atau di wakofkan di setiap akhir ayat? Mana yang lebih utama? Ya. Wakaf di akhir ayat. Ya. Baik. Coba nanti antum melihat dalam mushaf Indonesia, ya. Kelihatannya di atas nomor ayat itu ada tanda lam alif, ya. Ada tanda apa? Lam alif. Di sebagian mushaf coba yang enggak ada yang pegang ya. Nanti dicek mungkin di mushaf yang selain cetakan apa? Madinah ada tanda lam alif, ya. Baik. Ada tidak? Ada kan? Ya, di sebagian mushaf cetakan negeri kita ini ada tanda lam alif di atas nomor ayat pertama. Nah, apa maksud lam alif? Tanda lam alif itu apa? Itu tanda wasol. Ya. Jadi, bagaimana? Menurut yang dimaksudkan oleh peletak tanda lam alif adalah bahwa hendaknya tidak waqaf di kata ini, ya, jangan waqaf di kata ini. Kalau mau waqaf tidak mengapa, asalkan diulang, ya, beberapa kata, satu atau dua kata sebelumnya untuk dibaca bersambung dengan kata yang berikutnya, ya. Itu. Tapi juga ada tambahan kecuali di akhir ayat, ya. Ada yang menambahkan seperti itu. Tapi secara umum lam alif itu maksudnya apa? Tanda wasal. Hendaklah dilanjutkan, jangan berhenti. Kalau berhenti, ulang lagi, ya, beberapa kata atau satu kata untuk disambungkan dengan yang berikutnya. Baik. Sehingga mungkin antum juga tidak jarang mendengar, ya, ketika menjadi makmum sang imam membaca waqaf di akhir ayat pertama, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian untuk melanjutkan bacaannya dia mengambil kata yang terakhir, lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, pernah seperti ini mendengar? Ya. Waqafnya sudah betul di akhir ayat. Ini sunnah. Tapi ibtidaknya tidak pas, ya. Melanjutkan bacaannya lagi tidak tepat, ya. Apa yang mengharuskan dia untuk mengambil kalimat lumazah, ya? Justru ya akan tersusun, ya, kalimat yang, ya, menjadi tidak jelas mana awal dan ujungnya, ya. Jadi yang betul adalah saat kita waqaf di akhir ayat pertama, ketika hendak melanjutkan lagi cukup langsung dibaca awal kalimat pada ayat berikutnya, langsung saja. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Baik. Begitu. Barakallahu fiik. Dan kalau kita melihat di Mushaf Madinah tidak ada tanda lam alif itu. Tidak ada tanda lam alif di akhir ayat, ya. Baik, karena di akhir ayat itu justru tempat yang afdolnya untuk kita waqaf, ya. Afdolnya adalah untuk kita mewaqafkan bacaan kita. Nah. Wallahu a'lam bishawab, ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? 1, 2. Nah, tidak ada. Insyaallah kita masih menyisakan ya bab-bab khusus, ya. Mudah-mudahan besok bisa kita sempurnakan, ya, pada pertemuan yang terakhir atau yang akan datang insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.